pandang pertama lihat nona langsung suka. Nona saltik setuju abis buang muka. Sama bu popo senyum tiap hari sampai fly. Datang dalam mimpi nga nona manis lay. Nona setuju setelan cuek aduhai. Kalau nona suka jangan buang muka. Jangan setelan cuek nanti malu di nona. Kan bilang saja jangan pura-pura. Apun su terima asal ada nona bicara. Stay cu telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Setelan cuek nanti malu di nona. Kan bilang saja jangan pura-pura. Abang su terima asal ada nona bicara. Stay cu setelan cuek baru malu. Aduh ada ini mau juga abang yang rayu. Stay cu setelan cuek baru malu. Aduh ada ini mau juga abang yang maju. Pandang pertama lihat nona langsung suka. Nona saltik setuju abis buang muka. Sama bu popo senyum tiap hari sampai fly. Datang dalam mimpi nga nona manis lay. Nona setuju setelan cuek aduhai. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Dua mata dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Stay cu setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Stay cu setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju.